kau sempurna. Takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Kasihku kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku. Walau ku tahu kau tak sempurna, kasihku yang tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hati. Jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku. Tuhan, jagakan dia, dia kekasihku. Yang tetap